Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca hadis yang kedua dari bab ke-32, bab fadli ta'amatil muslimin wal fuqara wal khamilin. Hadis Abu Abbas Sahal bin Sa'ad Sa'idi. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Abbas Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu qala marra rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang melintasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin indahu jalisun atau jalisin. Jalisin na'at dari rajul. Maka Nabi pun berkata kepada seorang yang duduk di sisinya, ma ra'yuka fi hadza? Apa pendapatmu tentang orang ini? Faqala, maka sahabat yang tanya ini berkata, rajulun min asrafin nas. Orang tersebut adalah seorang dari asrafin nas, dari termasuk orang-orang mulia dari kalangan manusia. Wallahi demi Allah, tahada wallahi orang ini demi Allah, hariyun, sangat pantas, sangat mungkin, sangat pantas, in khataba ayun kaha, kalau dia mengkhitbah seorang wanita kepada walinya, maka langsung dinikahkan, diterima khitbahnya, dinikahkan. Wa in syafa'a an syafa'a, kalau dia memberi syafa'at untuk seseorang, akan diterima syafaatnya. Jadi syafaat di dunia. Pasal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun diam. Thumma marra rajulun akhar, kemudian lewat orang lain, yang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata lagi, Rasulullah berkata, ma ra'yuka fi hadza? Apa pendapat tentang orang ini, tentang yang kedua lewat? Faqala ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ini orang di antara orang fakirnya kaum muslimin. Hadza hariyun in khataba al-nikah. Orang ini karena fakirnya sangat mungkin kalau dia mengkhitbah, maka tidak terima hitbahnya, tidak dinikahkan. Wa syafa'ah, kalau memberi syafa'at untuk seseorang di dunia ini dan urusan dunia, alai syafa'ah, maka tidak diterima syafa'atnya karena kefakirannya. Wa in qala, bahkan kalau dia berbicara, dia berkata sesuatu, alai yusma' liqadi, apa yang dia ucapkan tidak didengar, tidak dihargai, tidak didengar. Orang-orang tidak mau mendengar dia. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun berkata, yang terkait dengan bab keutamaan para lemah-lemah kaum muslimin dan para fuqara, alhamdulillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah SAW, hada, orang ini, yaitu orang yang baru lewat, orang yang fakir, khairun, lebih baik, min mil'il ardi, dari sepenuh bumi, mislah hadza, dari orang-orang semodel orang yang pertama lewat. Orang fakir ini yang terakhir lewat lebih baik dari sepenuh bumi orang model pertama yang kamu katakan tadi, yang dikatakan tadi, min asrafin nas. Muttafaqun alaih. Di antara yang beliau sebutkan, Subhanallah rahimahullah ta'ala, kata beliau rahimahullah ta'ala, kerabat kita berkata demikian, bahwasanya orang yang fakir ini lebih baik dari orang yang pertama yang dikatakan asrafin nas, bahkan lebih baik dari sepenuh bumi orang semodelnya. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala laisa yanduru ila syaraf. Karena Allah tidak melihat kemuliaan dunyawiyah. Wajah Allah tidak melihat kedudukan dunyawiyah. Allah tidak melihat nasab seseorang. Tidak melihat mal harta seseorang. Wasurah bentuk rupa seseorang. Walibas pakaian dipakainya. Walmarkub kendaraan yang digunakannya. Walmaskun atau rumah ditinggalinya. Buat itu yang dilihat. Wa innama yanzuru ilal qalbi wal amal. Tapi yang Allah lihat, yang Allah nilai itu adalah bagaimana kalbu dia dan amal dia. Wa idza saluhal kalbu fima baina Allahi azza wa jal, kalau bagus kalbunya dalam hubungan dia dengan Allah azza wa jal, wa naba ila Allah, dia senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, wa sara dzakiran lillah khaifan minhu mukhbitan ilaihi amiran bima yurdillah azza wa jal. Iya, apa itu yang dilakukan? Senantiasa berzikir, takut, beramal, jalan baik. Fahadha huwal karimu indallah. Inilah orang yang karim. Iya, ini yang Allah katakan, Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Subhanahu bin rahimahullahu ta'ala, fayukhadu min hadha fa'idatun azimah. Maka diambil dari hadis ini satu faedah yang agung. Diambil dari hadis tadi satu faedah yang agung. Wahia, yaitu anna rajula qad yakunu dha manzilatin aliyatin fid dunya walakinnahu laysa lahu qadrun indallah. Yaitu seorang kadang memiliki derajat yang tinggi di dunia. Kalau derajat di dunia, di sisi manusia, ahli dunia tinggi derajatnya. Tetapi dia tidak punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu qadrun indallah, tidak punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa qad yakunu fid dunya dha martabatin munhattatin wa laisa lahu qimatun indan nas wa huwa indallahi khairun min katsir min man siwa. Sebaliknya, kadang ada juga seorang di dunia memiliki kedudukan yang rendah, bahkan tidak punya nilai di sisi manusia, dianggap orang tidak bernilai, ya tidak berguna. Tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala orang ini lebih baik daripada kebanyakan orang-orang yang selain dia. Kata Rasulullah SAW, iya, kata beliau tadi, hada khairun min mil ardi mithla hada. Muttafaqun alaih. Wallahu a'lam bishawab.